Tuhan mengerti, Tuhan menilai perbuatanmu, kebaikan dirimu atau dosa-dosamu di dunia. Walau di dalam hati kau simpan sendiri sampai mati. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan pengampun di dunia ini. Kebaikan dirimu atau dosa-dosamu di dunia. Walau di dalam hati kau simpan sendiri sampai mati. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan mengerti, Tuhan menilai kebaikan dirimu atau dosa-dosamu di dunia. Walau di dalam hati kau simpan sendiri sampai mati. Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengerti.